Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar, yang kali ini kita mulai dari ayat ke-145 dari Quran Surat Ali Imran. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qala a'udhu billahi s-sami'il alim minash shaytanir rajim wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban mu'ajjala. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang bernyawa kemudian mati melainkan atas izin Allah pada waktu yang telah ditetapkannya. Dan barang siapa yang menginginkan balasan dunia, maka kami akan memberikan sebahagian darinya. Dan barang siapa yang menginginkan balasan di akhirat, maka kami pun akan memberikan kepadanya. Dan kami akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Tafsiran dari ayat yang mulia ini, qala lan yamuta ahadun illa bi'idznillah wa qadrihi wa hatta yastawfi al-muddata allati qaddaraha Allahu lahu. Kataballahu dhalika kitaban mu'aqqata. Allah pada ayat ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mati meninggal dunia melainkan atas izin Allah dan ketetapannya, hingga sampai pada masanya yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kataballahu dhalika kitaban mu'aqqata. Setiap kematian itu telah Allah tetapkan waktunya. La yataqaddam ala ajalihi wa la yata'akhir. Tidak ada yang dapat mempercepat kedatangannya, tidak ada pula yang dapat mengakhirkannya. Ini seperti yang Allah tegaskan juga di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa may yatlub bi'amalihi 'aradad dunya nu'tihi ma qasamnahu lahu min rizqin wala hadd lahu fil akhirah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini juga menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan amalannya menginginkan perhiasan dunia, maka kata Allah, kami akan memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang telah kami bagikan dari rezeki. Wala haddalahu fil akhirah, namun ia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Wa may yatlub bi amalihi al-jazaa' min Allah fil akhirah namnahuhu ma talabahu. Tapi bagi siapa yang menginginkan dengan amalannya balasan di akhirat dari Allah, maka kami akan baik. Jadi kata Allah Azza wa Jalla di ayat itu, barang siapa yang dengan amalnya menginginkan balasan dari Allah di akhirat, kata Allah, kami akan memberikannya. Wa nu'tihi jazaa'ahu wafiran ma'a ma lahu fid dunya min rizqin maqsum. Kami akan memberikan balasan kepadanya yang sempurna berikut rezeki yang telah kami bagikan untuknya di dunia. Jadi pertama, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kalau kematian itu sesuatu yang telah ditetapkannya. Dan siapapun yang mati meninggalkan dunia ini, maka berarti sudah sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan, barang siapa yang menginginkan balasan dalam hal dunia dari amalan yang telah dikerjakannya, maka Allah akan memberikannya, tapi hanya sebagiannya saja, dan di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi bagi siapa yang melakukan amalan soleh kemudian ia berharap pahala di sisi Allah di akhirat, maka Allah akan berikan pahala tersebut secara sempurna berikut kebaikan di dunia. Fahadha qad syakarana bi ta'atihi wa ijtihadihi wa sanajzi asy-syakirina khairan. Kemudian Allah menyatakan bahwa orang yang menginginkan balasan di akhirat dengan amalannya adalah orang yang telah menampakkan rasa syukurnya kepada kami dengan ketaatannya dan kesungguhannya. Dan kami, kata Allah, akan membalas orang-orang yang bersyukur dengan balasan kebaikan. Itu isi dari ayat yang ke-145. Berikutnya ayat 146. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallah yuhibbus sabirin. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Berapa banyak nabi yang para pengikutnya ikut berperang bersamanya. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mereka tidak merasa lemah mendapati apa yang telah menimpa mereka dari kesulitan di jalan Allah. Wa madha'afu, dan mereka pun tidak lesu. Wa mastakanu, mereka tidak menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Ayat ini semacam tasliyah. Tasliyah itu hiburan atau sesuatu yang dijadikan untuk memperkuat dan membuat senang, gembira, khususnya bagi para pengikut anbiya. Di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak para nabi yang berperang bersama dengan para pengikutnya. Mereka menghadapi kesulitan, menghadapi beban, namun demikian mereka tidak merasa lemah, tidak lesu, bahkan tidak menyerah. Ya. Karena yang namanya perang tentu sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang mengandung kesulitan, keberatan di dalamnya. Oleh karena itu, soal ayat jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di ayat lainnya. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Di antara hal yang dibenci oleh manusia itu adalah perang. Karena peperangan dapat memisahkan antara seseorang dengan keluarganya. Karena perang, seseorang akan meninggalkan harta bendanya. Dan di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan bahwa banyak para pengikut Nabi yang ikut berperang bersama Nabinya. Mereka menghadapi kesulitan, keberatan, tapi mereka tidak merasa lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Mereka tetap sabar. Dan kata Allah, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tafsirannya, kathirun minal anbiya as-sabiqina qatala ma'ahum jumu'un kathiratun min ashabihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa banyak para nabi dulu yang para pengikutnya dalam jumlah yang banyak ikut berperang bersama dengan mereka. Fama dhu'ifu lima nazala bihim min juruhin aw qatlin. Mereka tidak merasa lemah atau tidak menjadi lemah karena luka atau kematian yang menimpa mereka. Li'anna dhalika fi sabili rabbihim. Karena mereka yakin bahwa mereka ada di jalan Rabbnya, di jalan Allah. Wa ma ajazu, dan mereka pun tidak merasa lesu. Wala khadu'u li aduwihim, dan tidak menampakkan ketundukan di hadapan musuh-musuhnya. Innama sabaru ala ma asabahum. Akan tetapi mereka sabar atas apa yang menimpa mereka. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kaum muslimin dalam perang Uhud mereka mengalami kekalahan. Mereka mengalami kekalahan. Namun kekalahan tersebut hendaknya jadi pelajaran, dan jangan sampai menjadikan kaum muslimin merasa lemah, lesu, menyerah, tapi justru harus bangkit, memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena nyatanya banyak para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperang diikuti oleh para pengikutnya melawan musuh-musuhnya juga dalam keadaan kesulitan, tapi mereka bersabar. Kemudian ayat yang ke-147, wa makana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di ayat ini bahwa tidak ada ucapan yang mereka ucapkan selain kalimat rabbana ighfir lana dhunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan melampaui batasan dari kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum-kaum yang kafir. Ini ucapan para pengikut Nabi terdahulu ketika mereka menghadapi kesulitan dalam sebuah peperangan. Mereka tidak merasa lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Mereka sabar, dan ucapan yang mereka sampaikan adalah Rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampuni tindakan melampaui batasan dari kami, dan berikan kekokohan kepada kami dan pertolongan, kemenangan atas kaum yang kafir. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa kesulitan, masalah yang kita hadapi dalam hal apapun itu mungkin karena ada kesalahan yang kita lakukan, ada dosa yang kita perbuat sehingga kita ditimpa masalah, kita dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu kewajiban kita adalah introspeksi, ya. Sadar diri, ucapkan Rabbana gfir lana dhunubana wa israfana fi amrin. Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan melampaui batasan dari kami. Ini yang mesti dilakukan. Jangan sampai kesulitan, problem, masalah yang kita hadapi justru menjadikan kita putus asa, menjadikan kita tidak berdaya. Jangan sampai seperti itu. Seharusnya semua itu mendorong kita untuk menyadari akan kesalahan dan dosa. Karena sekali lagi bisa jadi itu semua disebabkan oleh karena pelanggaran maksiat yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang terdahulu yang mereka ikut berperang bersama nabi-nabinya ketika menghadapi kesulitan, kalimat ini yang diucapkan, Rabbana gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa ma kana qawlu haula is-sabirin illa an qalu rabbana gfir lana dhunubana wa ma waqa'a minna min tajawuzin fi amri dinina wa tsabbit aqdamana hatta la nafirra min qitali aduwina wa ansurna 'ala man jahada wahdaniyatika wan nubuwata anbiya'ika. Allah menjelaskan bahwa tidak ada kalimat yang diucapkan oleh mereka-mereka yang sabar dalam menghadapi kesulitan kecuali kata-kata Rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Dan ampuni apa yang kami lakukan dari tindakan melampaui batasan fi amri dinina, dalam urusan agama kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami sehingga kami tidak lari dari berperang melawan musuh-musuh kami. Wansurna, dan berikan pertolongan kepada kami kepada orang yang menentang keesaanmu dan menentang kenabian para nabi-nabimu. Nah, jadi kalimat Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang bersabar. Oleh orang-orang yang bersabar. Sekalipun ayat ini berbicara soal jihad, soal perang, tetapi ya, secara umum faidahnya bagi kita adalah bahwa kita harus bersabar. Dan salah satu bukti sabar kita ketika menghadapi kesulitan adalah mengucapkan kalimat Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-148. Qala fa'atahumullahu thawaba dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu Allah memberikan kepada mereka balasan di dunia dan balasan yang terbaik di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Siapa yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang tetap bersabar, sadar diri, mengakui kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal yang terbaik baginya. Ketika orang-orang yang bersama dengan para nabi, mereka ditimpa kesulitan dalam peperangan, kemudian mereka tetap bersabar, memohon ampun kepada Allah, meminta kekokohan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, akhirnya apa kata Allah? Fa'atahumullah. Allah memberikan kepada mereka thawabat dunia, balasan di dunia. Wa husna thawabil akhirah, dan sebaik-baik balasan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tafsirannya, fa'atallahu ulaika sabirin jazaa'ahum fid dunya bin nasri ala a'daihim. Allah menyatakan bahwa Allah akan memberikan kepada mereka, orang-orang yang sabar, balasannya di dunia. Apa balasannya di dunia? An-nasr, berupa kemenangan, pertolongan, ala a'daihim, atas musuhnya. Jadi kunci kemenangan kaum muslimin dalam peperangan adalah kesabaran, bukan karena kekuatan senjata yang mereka miliki, tapi semata-mata karena kesabaran. Ya. Sebab belum pernah ada ceritanya kalau pasukan kaum muslimin itu kuat dalam hal persenjataan. Bahkan dalam jumlah pun selalu lebih sedikit dibandingkan orang-orang kafir. Namun demikian, Allah tetap memberikan pertolongan, kemenangan. Karena mereka memiliki kunci untuk meraih hal tersebut. Apa kuncinya? As-sabr, kesabaran. Qala fa'atallahu ulaika sabirina jazaa'ahum fid dunya bin nasr 'ala a'daihim wa bitamkin lahum fil ardi. Selain kemenangan yang Allah berikan sebagai balasannya, juga at-tamkin lahum fil ardi, kekuatan, kekuasaan di muka bumi. Qala wabil jazail husni wabil jazail hasanil 'adzim fil akhirah. Berikutnya adalah balasan yang besar, yang baik di akhirat. Wahuwa jannatun na'im, yaitu surga, surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dunia diberikan kemenangan, kekuasaan, kemudian di akhirat akan disiapkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu yuhibbu kullaman ahsana ibadatihi li rabbihi wa mu'amalatihi li khalqihi. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah mencintai setiap orang yang ahsana ibadatihi li rabbihi. Setiap orang yang baik ibadahnya kepada Allah. Wa mu'amalatihi li khalqihi, dan setiap orang yang muamalahnya baik kepada sesama makhluk. Dan ini yang disebut dengan muhsin. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, senantiasa melakukan kebaikan, baik dalam hal ibadah kepada Allah, baik dalam hal muamalah kepada sesama. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang ke-149. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke belakang, dalam artian memurtadkan kalian. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang rugi. Tafsiran dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi in tuti'ul ladzina jahadu uluhiyyati wa lam yu'minu bi rusuli minal yahudi wan nasara wal munafiqina wal musyrikin fima ya'murunakum bihi wa yanhaunakum anhu yudhillukum an tariqil haqq wa tartaddu an dinikum fata'udu bil khusranil mubin wal halakil muhaqqaqi. Allah menghimbau orang-orang yang beriman, mewanti-wanti mereka, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan yang mengamalkan syariat-syariatnya. Ini yang disebut dengan orang-orang yang beriman, membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dan mengamalkan seluruh syariat-syariat. Apa kata Allah? In tuti'u, jika kalian menaati. Menaati siapa? Menaati orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina jahadu uluhiyati, yaitu orang-orang yang menentang uluhiyahku, menentang Allah, dan tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah, baik dari kalangan Yahudi, Nasara, musyrikin, munafikin, dan yang lainnya. Dalam perkara yang Allah telah perintahkan kepada kalian dan dalam perkara yang Allah telah larang kepada kalian. Yudhillukum an tariqil haq, niscaya mereka Orang-orang kafir itu, orang-orang yang menentang Allah, tidak beriman kepada rasul-rasulnya, akan menyesatkan kalian antariqil haq, dari jalan yang benar. Wa tartaddu an dinikum, sehingga kalian akan murtad dari agama kalian. Fata'udu bil khusranil mubin, hingga akhirnya kalian akan kembali dalam keadaan membawa kerugian yang nyata, wal halakil muhaqqaq, dan kebinasaan yang pasti. Nah, jadi jangan sekali-kali menaati orang-orang kafir. Dalam apa? Dalam perkara yang telah Allah perintahkan kepada kalian, dan dalam perkara yang Allah telah larang kalian dengannya. Jangan sampai melanggar apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hanya karena menaati orang-orang kafir. Dan jangan sampai mengerjakan apa yang telah Allah larang hanya karena dalam rangka menaati orang-orang kafir. Nah, ini bisa bahaya, bisa murtad. Karena orang-orang kafir jelas mereka menentang Allah, menentang Rasul. Mereka senantiasa melanggar aturan-aturan Allah. Dan mereka sangat ingin orang-orang yang beriman, kaum muslimin, melakukan hal yang sama seperti mereka. Jadi jangan tertipu oleh propaganda-propagandanya. Nah, kalau orang-orang kafir lebih cenderung menggembar-gemborkan emansipasi wanita, kesetaraan gender, dan lain sebagainya, maka orang-orang yang beriman, kaum muslimin, harus menjaga muslimahnya terkait dengan hal ini. Jangan sampai ada kaum muslimah yang tertipu dengan propaganda semacam ini. Jangan diikuti, jangan ditaati. Jangan sampai ada dari kalangan kaum muslimah yang juga menyerukan kesetaraan gender, ya, emansipasi, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa berbahaya. Ini bisa mengakibatkan kerugian dan kebinasaan. Ayat berikutnya, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pelindung kalian, dan dia Allah sebaik-baik penolong. Jadi tidak perlu takut kepada orang-orang kafir. Nah, tafsirannya, innahum lan yansurukum balillahu nasirukum wa huwa khairu nasirin fala yahtaju ma'ahu ila nusrati ahadin. Allah sampaikan, innahum lan yansurukum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu enggak akan membantu kalian, enggak akan menolong kalian. Allah lah justru yang akan menjadi penolong bagi kalian, karena dia Allah sebaik-baik penolong. Fala yahtaju ma'ahu ila nusrati ahad, Allah tidak membutuhkan adanya penolong bagi kalian dari seorang pun, karena Allah satu-satunya zat yang dapat memberikan pertolongan. Untuk menolong kalian, wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak butuh siapapun. Cukup bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ayat yang ke-151, qala sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadh dhalimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, kami akan memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, karena apa yang telah mereka sekutukan, karena kesyirikan-kesyirikan mereka dalam sesuatu yang tidak Allah turunkan dari kekuasaannya. Wa ma'wahumun nar, sungguh tempat mereka itu adalah neraka, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat bagi golongan yang zalim. Alhamdulillah. Tafsirannya qala sanaqdifu fi qulubil ladzina kafaru ashaddal fazi wal khauf bisababi isyrakihim billahi alihatan maz'umatan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di ayat ini bahwa Allah akan menuangkan ke dalam hati orang-orang kafir kepanikan dan rasa takut yang tinggi. Bisababi isyrakihim billah alihatan maz'umatan, oleh sebab kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh sebab kesyirikan yang mereka lakukan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ilah-ilah, dengan tuhan-tuhan, dengan sembahan-sembahan lain. Ini menandakan bahwa kepanikan, ketakutan yang ada dalam hati itu bisa disebabkan oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pada dasarnya bagi seorang mukmin tidak perlu ada sesuatu pun yang ditakutkan dalam hidupnya. Seorang mukmin itu harus merasa tuma'nina, merasa tentram, tidak perlu khawatir. Kalau sampai kita selalu merasa was-was, panik, takut, mungkin karena ada pelanggaran, ada dosa yang kita lakukan. Sebagaimana orang-orang kafir ini tidak pernah merasa nyaman hidupnya. Mereka selalu dihinggapi rasa cemas, takut, panik. Apalagi saat menghadapi orang-orang yang beriman. Karena memang Allah hukum mereka dengan itu. Kami, kata Allah, akan memasukkan rasa takut, cemas, khawatir ke dalam hati orang-orang kafir. Kenapa? Karena pelanggaran yang mereka lakukan. Apa pelanggarannya? Menyekutukan Allah. Jadi benar, dimanapun orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang telah melakukan sebuah dosa, orang-orang yang telah melakukan sebuah kesalahan, pasti ada rasa takut dalam dirinya. Was-was, loba kasieun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu mahaka fi sadri. Dosa itu adalah sesuatu yang selalu mengganggu hatimu. Dosa adalah sesuatu yang mengganggu hatimu, membuat tidak tentram. Kita kalau melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah dosa, dalam keadaan kita tahu ini dosa, kita gak akan pernah merasa nyaman, takut, was-was. Dan itu hukuman. Karena dosa itulah hingga akhirnya ada rasa takut, ada rasa was-was dalam hati kita. Persis seperti orang-orang kafir, Allah tuangkan rasa takut dalam diri mereka saat menghadapi orang-orang kafir. Saat menghadapi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena pelanggaran yang mereka lakukan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum dalilun aw burhanun ala istiqaqiha lil ibadati ma Allah. Dalam keadaan mereka orang-orang kafir itu enggak punya hujah, enggak punya dalil bahwa ilah-ilah yang lain di samping Allah itu berhak untuk diibadahi. Fahalatshum fid dunya ru'bun wa hal'un minal mu'minin. Maka rasa takut, kemudian ngeri menghadapi kaum mukminin ini selalu menyelimuti hati-hati mereka fid dunya, di dunia. Halatshum artinya menyelimuti. Orang-orang kafir selalu dihinggapi rasa takut, ngeri menghadapi kaum mukminin di dunia. Oleh karena itu kita ingatkan kembali perkataan ya, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau mengatakan di hadapan seluruh pasukannya pada saat itu bahwa kita menang melawan orang-orang kafir bukan karena kehebatan persenjataan kita, tapi kita menang melawan orang-orang kafir adalah karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Karena dosa-dosa, karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, itulah yang membuat kita kaum muslimin menang. Qala amma makanuhum fil akhirati alladhi ya'una ilaihi fahuwa an-nar. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan adapun soal tempat mereka orang-orang kafir di akhirat sudah jelas. Soal tempat mereka orang-orang kafir di akhirat, alladzina ya'una ilaihim, yang akan mereka datangi, yang akan mereka diami, fahuwa an-nar, adalah neraka. Wadhalika bisababi dhulmihim wa udwanihim, dan itu disebabkan karena kezaliman mereka dan permusuhan mereka kepada kaum mukminin. Wasa'a hadzal maqamu maqaman lahum. Sungguh tempat ini adalah sejelek-jelek tempat. Maqaman lahum, yang akan ditempati oleh mereka, waliyallahu billah, orang-orang kafir. Nah, ayat selanjutnya ayat 152. Allah berfirman, walaqad shadaqakumullahu wa'dah id tahussunahum biiznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum may yuridu ad-dunya wa minkum may yuridu al-akhirata thumma sarrafakum 'anhum liyabtaliyakum walaqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin walaqad saddaqakumullah. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Walaqad saddaqakumullah wa'dah id tahussunahum bi'izni, yaitu ketika kalian dapat membunuh, memerangi orang-orang kafir atas izinnya sampai mereka kalah. Ini diantaranya dalam perang Badar. Ya. Dalam perang Badar, Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, yaitu ketika kalian dapat memerangi orang-orang kafir atas izinnya, dapat membunuh mereka, memukul mundur mereka. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, hingga ketika kalian gagal, ketika kalian lemah, dan kalian berselisih dalam sebuah perkara, lalu kalian bermaksiat kepada Allah, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian inginkan, akhirnya kalian mengalami kekalahan. Ini di perang Uhud. Ini di perang apa? Uhud. Kaum mukminin gagal. Kapan? Ketika terjadi perselisihan dan kemaksiatan yang dilakukan. Sebab saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukan pemanah agar tidak turun dari bukit, dari gunung. Tapi apa yang terjadi? Sebagian mereka malah turun. Kenapa? Karena melihat ghanimah, melihat pasukan musyrikin sudah kocar-kacir meninggalkan harta benda miliknya, hingga akhirnya sebagian dari pasukan pemanah itu turun untuk memburu apa? Ghanimah. Dan ghanimah adalah sesuatu yang disukai. Kata Allah, mimba dima arakum ma tuhibbun, setelah Allah perlihatkan kepada kalian apa yang kalian senangi, yaitu ghanimah. Bermaksiat dan berselisih. Apa perselisihannya? Sebagian pasukan pemanah ada yang tidak mau turun, hingga di antara mereka terjadi apa? Perselisihan. Sebagiannya memilih untuk turun untuk mengambil apa? Ghanimah. Sebagiannya lagi tidak, terjadilah perselisihan. Sementara Nabi di bawah menyeru kepada mereka agar tetap bertahan di bukit, di gunung, jangan sampai turun. Karena ini hingga akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya laqad shadaqakumullahu wa'dah. Allah telah memenuhi janji untuk kalian di mana kalian dapat memukul mundur pasukan kafir, membunuh mereka. Ini di perang Badar. Namun hingga akhirnya kalian lemah. Kalian berselisih, kalian bermaksiat. Ini di perang Uhud. Setelah kalian melihat ghanimah, akhirnya kalian kalah. Qala minkum may yuridu dunya, kata Allah, di antara kalian ada yang memang menginginkan dunia, dan di antara kalian juga ada yang menginginkan akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memalingkan kalian, membuat kalian kalah, membuat kalian lemah. Liyabtaliyakum, semua itu sebagai ujian bagi kalian. Walaqad afa ankum, namun demikian Allah telah memaafkan kalian semua. Wallah dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah memberikan keutamaannya kepada kaum mukminin. Nah. Tafsirannya qala walaqad haqqaqallahu lakum ma wa'adakum bihi min nasrin. Hina kuntum taqtuluna al-kuffar fi ghazwati Uhud bi'idznihi ta'ala. Allah mengabarkan bahwa Allah telah mewujudkan untuk kalian apa yang telah Allah janjikan kepada kalian min nasrin, berupa kemenangan. Menang di perang Badar. Bahkan di awal-awal perang Uhud, di permulaannya juga nampak kaum mukminin dalam posisi menang. Dan ironisnya, di perang Uhud, di perang Badar, 70 tokoh kufar Quraisy mati. Di perang Uhud 70 dari sahabat yang mulia meninggal dunia. Jumlah yang sama. Hina kuntum taqtuluna fil kufar fi ghazwati Uhud bi idznillah. Ketika kalian berperang melawan orang-orang kafir dalam perang Uhud dengan izin Allah Ta'ala. Hatta idza jabuntum wa dha'uftum anil qital wa ikhtalaftum, sampai ketika kalian merasa lemah dari berperang, wa ikhtalaftum, dan kalian berselisih. Hal tabquna fi mawaqi'ikum aw tatrukunaha, apakah kalian tetap di tempat-tempat kalian atau kalian meninggalkan tempat-tempat kalian? Li jam'il ghanaim ma'aman yajma'uha, untuk mengumpulkan ghanimah. Ada perselisihan di sini yang terjadi di tengah-tengah pasukan pemanah. Ada yang ingin tetap tinggal di posisinya, ada yang ingin turun meninggalkan posisinya untuk mengumpulkan apa? Ghanimah. Wa asaitum amra rasulikum, lalu kalian bermaksiat, melanggar perintah rasul kalian. Hina amarakum alla tufariku amakinakum bi ayyi hal, ketika rasul memerintahkan kepada kalian agar jangan sampai meninggalkan tempat-tempat kalian dalam situasi apapun. Rasul sudah mewanti-wanti, jangan turun dari gunung, tetap bertahan dalam situasi apapun, dalam situasi menang ataupun kalah. Dan pada saat itu qadarullah, memang pasukan musyrikin kocar-kacir, berarti posisinya dalam keadaan apa? Menang. Ini sudah mau menang, akhirnya banyak yang tergoda untuk turun menjemput apa? Ghanimah, bermaksiat kepada Rasul. Maka apa yang terjadi? Halat bikumul hazimata, akhirnya kalian mendapatkan kekalahan. Mim ba'dima arakum ma tuhibbuna minan nasri, setelah Allah perlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai dari kemenangan. setelah menang justru malah kalah. Wa tabayyana anna minkum mayuridul ghanaim, dari sini nampak jelas Allah menegaskan bahwa di antara kalian ada yang memang sangat ingin mendapatkan ghanimah. Kalau di ayatnya disebutkan minkum mayuridud dunia, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, yang dimaksud adalah ghanimah. Wa anna minkum man yatlubul akhirata wa thawabaha, namun ada pula di antara kalian yang tetap menginginkan akhirat dan balasannya. Thumma sarafallahu wujuhakum an aduwikum, hingga kemudian akhirnya Allah palingkan wajah-wajah kalian dari musuh-musuh kalian. Jadi banyak yang tidak lagi memperhatikan musuh. Yang menjadi fokus utama justru apa? Ghanimah. Hingga akhirnya ketika pasukan pemanah itu banyak yang turun ke bawah, kaum musyrikin justru naik ke atas. Ya. Ke tempat yang pada awalnya didiami oleh pasukan pemanah. Qala thumma sarafallahu wujuhakum an aduwikum, Allah memalingkan wajah-wajah kalian dari musuh kalian, liyakhtabirakum, tujuannya untuk menguji kalian. Waqad alimallahu nadmakum wa taubatakum fa'afa ankum, namun Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di ayat itu bahwa Allah telah mengetahui penyesalan kalian orang-orang yang beriman dan taubat kalian, taubat orang-orang yang beriman. Fa'afa ankum, hingga akhirnya Allah memaafkan kalian. Wallahu dzu fadlin 'adzim 'alal mu'minin, dan karunia Allah begitu besar atas orang-orang yang beriman. Nah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar selama kita bertaubat dari kesalahan. Allah pasti akan mengampuni kesalahan kita. Allah pasti akan memaafkan. Nah, afa ankum, Allah memaafkan kalian. Dan Allah pemilik karunia yang begitu besar atas orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang ke-153, idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhraakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, id tus'iduna, ketika kalian semua lari tanpa menoleh siapapun. Lari maksudnya turun dari gunung, dari bukit ke bawah. War rasul yad'ukum fi ukhrakum, sementara rasul memanggil kalian, menyeru kalian di antara kawan-kawan kalian. Fa athabakum ghamman bi ghammin, hingga akhirnya Allah menimpakan kesedihan di atas kesedihan, kekalahan. Li'alla tahzanu ala ma fatakum, semua itu sebagai pelajaran agar kalian jangan merasa sedih atas apa-apa yang kalian tidak bisa dapatkan, dan tidak merasa sedih atas apa yang menimpa kalian. Dan Allah khabirum bima ta'amalun, maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Qala udhkuru ya ashab Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ayat ini Allah mengingatkan kembali peristiwa perang Uhud, peristiwa di mana ada sebuah pelanggaran yang dilakukan, ada sebuah kemaksiatan yang dilakukan hingga akhirnya mengakibatkan kerugian. Udhkuru ya ashab Muhammad, ingatlah oleh kalian wahai sahabat-sahabat Muhammad. Maka ana min amrikum hina akhadtum tas'uduna al-jabal haribina min a'daikum. Wa la taltafituna ila ahadin lima tarakum min ad-dahshati wal khawfi war ru'b. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thabitun fil maidan yunadikum min khalfikum qailan ilayya ibadallah. Wa antum la tasma'una wa la tanzurun. Ingatlah wahai sahabat-sahabat Muhammad, soal apa yang kalian hadapi ketika kalian naik ke gunung menghindari musuh-musuh kalian. Wala taltafituna ila ahadin lima'tarakum minad dahsyati wal khauf war ru'b. Dan kalian tidak menoleh kepada siapapun karena ada kepanikan dan kekhawatiran yang menimpa kalian. Ini kejadiannya ketika kaum muslimin atau pasukan pemanah dalam hal ini turun dari bukit hingga akhirnya mengalami kekalahan. Dan yang terjadi pasukan muslimin kocar kacir, ya, yang terjadi pasukan muslimin kocar kacir, semua lari tanpa menoleh siapapun. Qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thabitun fil maidan yunadikum min khalfikum. Sementara Rasul memanggil-manggil kalian dari belakang kalian dengan berkata, ilayya ibadallah, kesini wahai hamba-hamba Allah. Wa antum la tasma'una wa la tangdurun. Kalian dalam keadaan tidak mendengar dan tidak melihat. Fakana jazaukum an anzalallahu bikum alaman wa dhayyiqan wa ghamman. Hingga sebagai balasannya Allah turunkan kepada kalian luka, kesempitan dan duka. Jadi akhir dari sebuah pelanggaran adalah luka, kesempitan dan duka. Artinya keburukan, kejelekan. Semua ini sebagai pelajaran. Likaila tahzanu ala ma fatakum min nasrin wa ghanimatin. Agar kalian tidak merasa sedih atas apa yang tidak kalian dapatkan dari kemenangan dan ghanimah. Ya. Jadi persoalannya dalam peperangan itu bukan sekedar mendapatkan ghanimah dan kemenangan. Tapi persoalannya adalah bagaimana seseorang tetap menampakkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala mahalla bikum min khaufin wa hazimatin. Dan agar jangan sampai kalian sedih atas rasa takut dan kekalahan yang menimpa kalian. Wallah khabirun bijami'i a'malikum. Allah maha tahu tentang semua apa yang kalian kerjakan. La yakhfa alaihi minha syai'un. Gak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita harus ingat kembali, karena diingatkan oleh Allah di ayat ini, bahwa peperangan bukan soal kemenangan, bukan soal ghanimah, tapi soal bagaimana seseorang tetap menampakkan ketaatan, kepatuhan yang sempurna kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Nah, pelajaran bagi kita adalah bahwa dalam hidup ini bukan soal kesuksesan yang menjadi ukuran. Bukan soal kesuksesan, bukan soal kemajuan, ya, dalam bidang tertentu. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah soal bagaimana kita bisa menampakkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Kalau sudah seperti itu, maka apapun yang tidak bisa kita raih dalam hidup di dunia ini tidak jadi masalah. Kita tidak akan sedih, kita tidak akan kecewa, karena semua yang kita lakukan pada dasarnya dalam rangka taat kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, kalau yang menjadi fokus utama kita adalah kesuksesan, ya, pendapatan dalam hal tertentu, maka kita akan merasa sedih ketika kita tidak bisa meraihnya. Kita akan kecewa. Oleh karena itu, maka sekali lagi yang menjadi tolak ukur adalah ketaatan. Ketaatan secara sempurna yang kita lakukan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Bukan soal kesuksesan, bukan soal pendapatan dalam hal tertentu. Nah, demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum mukminin dulu saat mengalami kekalahan dan ketika melakukan sebuah pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.